kini ku sendiri, sepinya kini ku sendiri. Tiada teman yang mau peduli. Apakah engkau tak mengerti betapa sejak kau putuskan.